tubuh kita ini milik Allah. Ini milik Allah, bukan milik kita ini. Hanya dititipkan ke kita supaya bisa mengurusnya dengan benar. Apa yang Allah kehendaki pada tubuh ini akan terjadi, tidak bisa dicegah. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kita tidak tahu tentang tubuh ini secara lengkap, kecuali sedikit sekali yang kita tahu. Kita tidak mengerti mengapa rambut tumbuh, mengapa mata kedip, kenapa ada alis, telinga, gendang telinga, susunan saraf, sel-sel, otak, neuron. Kita tidak tahu. Tidak tahu banyak tentang tubuh ini. Benar? Orang lain juga tidak tahu. Yang paling tahu adalah yang menciptakannya. Siapa? Allah.